Kemudian contoh selanjutnya, ia kana abudu dari maf'ul bih dari isim yang mabni, yaitu domiran muttasilan atau munfasilan. Domir yang muttasil kemarin sudah kita baca ra'aituka kaf di situ sebagai domir nasab munfasil, domir nasab muttasil walaisa munfasil. Kemudian contoh domir nasab yang munfasil adalah iyyaka na'budu, sahihnya iyyaka di situ dinamakan sebagai domirun nasab munfasilun, domir nasab yang munfasil yang terpisah dari selainnya. Sehingga kalimat iyyaka domirun munfasilun, domir munfasil mabniyun karena dia isim yang mabni, fi mahalli nasbin maf'ulun bih, dia sebagai fi mahalli nasab karena isim yang mabni tidak menempati, tidak mempunyai i'rab dalam jumlah, tetapi dia meminjam tempatnya isim yang nasab, sehingga i'rabnya fi mahal, fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bih dari fi'il na'budu. Sehingga di sana bisa antum perhatikan kalimat iyyaka na'budu dengan iyyaka yang mana dia bersambung dengan isim. Sehingga dari sini kita bisa ambil pertanyaan. Apa perbedaan antara kalimat, antara contoh iyyaka na'budu dan iyyaka wal ghadaba atau iyyaka al ghadaba? Maka jawabannya adalah yang pertama. Apabila jatuh setelah iyyaka itu berupa fi'il, maka iyyaka di situ adalah domir nasab munfasil wujuban. Tetapi setelah kalimat iyyaka adalah isim yang dinasab, maka iyyaka adalah bukan sebagai domir nasab munfasil, tetapi ingat asmaul af'al, dia adalah isim yang maknanya fi'il, yang mana iyyaka al-ghadaba asmaul af'al maknanya fi'il amr. Sehingga artinya ihdar al-ghadaba, sehingga nanti dikatakan di sana iyyaka al-ghadaba, al-ghadaba mansub karena sebagai maf'ulun bih yang mana dari asmaul af'al yang mananya fi'il amr iyyaka. Itu jawaban diantara perbedaan antara kalimat contoh iyyaka na'budu dan iyyaka al-ghadaba. Iyyaka na'budu, iyyaka domir nasab munfasil karena jatuh setelahnya adalah fi'il na'budu. Tatkala antum katakan iyyaka al-ghadaba, iyyaka bukan domir nasab munfasil tetapi asmaul af'al yang maknanya adalah fi'il amr, bimana ihdar, hati-hatilah terhadap al-ghadaba, suatu kemarahan. Sehingga al-ghadaba mansub sebagai maf'ulun bi dari asmaul af'al iyyaka. Sehingga saidnya di situ iyyaka na'budu, na'budu fi'il mudhari' marfu dan fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu nahnu wujuban. Kemudian bolehkah kita katakan na'budu iyyaka? Akan kita pelajari tentang kapan maf'ul bih wajib mendahului fi'ilnya. Di antara maf'ul bih maf'ul bih wajib mendahului fi'ilnya tatkala maf'ul bih dari dhamir yang munfasil, nanti diantaranya maka hukumnya adalah wajib. Tidak boleh antum katakan na'budu iyyaka, itu tidak boleh. Wajib dan harus antum katakan iyyaka na'budu. Sebentar lagi kita akan sampai. Kemudian contoh selanjutnya, yusajji'u al-jumhuru hadal la'iba sajja'a yusajji'u. Sehingga yusajji'u al-jumhuru hadal la'iba. Syahidnya hada ismu isaratin mabniyun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Sehingga yusajji'u fi'lul mudhari' yang marfu' litajarrudihi anil awamilin nawasib wal awamil al jawazim. Al-jumhur, al-jumhuru marfu sebagai fa'il dari fi'il yusajji'u. Hada ismu isaratin mabniyun alal fathah ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Al-la'ib, al-la'iba mansub sebagai badal dari hada. Badal maka harus wajib ada mubdalnya. Maka hadza yang pertama dia adalah sebagai maf'ulun bih fi mahalli nasab. Kemudian yang kedua kedudukan sebagai mubdal, pengganti ataupun yang diganti. Sehingga al-la'iba dia sebagai badal karena isim yang ma'rifat jatuh setelah isim ya jatuh setelah isim isharah. Sehingga hadza dia adalah isim yang ma'rifat. Tapi ingat ma'rifatnya isim isyarah adil dengan adil bil isyarati ilaih, dengan mengisyaratkan kepadanya. Itu contoh daripada maf'ul bih boleh dari isim yang mabni. Kemudian yang jim, maf'ul bih yang kedua ataupun maf'ul yang ketiga dari bentuk yang pertama kemarin isim yang mu'rab, kemudian yang kedua adalah isim yang mabni, sekarang yang ketiga jim. Masdaran mu'awwalan min an wal fi'lu aw min anna wasmuha wa khabaruha. Itu contoh ataupun maf'ul bih yang ketiga. Maf'ul bih bisa berupa masdar mu'awwal. Ingat kalau kata-kata masdar mu'awwal adalah susunan setiap kalimat yang terdiri dari an dan fi'il mudhari', kemudian anna isimnya dan khobarnya, tapi bukan inna. Kalau inna selamanya dia jatuh di awal kalimat, tetapi kalau anna harus mendahulinya sebuah al-kalam. Sehingga yang dijadikan masdar mu'awwal adalah bukan inna isimnya dan khobarnya, tetapi anna isimnya dan khobarnya. Dan diingat juga khobar daripada anna harus dari isim yang mustaq, tidak boleh dari sibhul jumlah dan juga tidak boleh dari jumlah. Kalau masdar mu'awwal dari anna isimnya dan khobarnya. Misal akadat as-suhufu annal amna mustatibun. Akadatis suhufu annal amna mustatibun. Syaitnya di situ adalah annal amna mustatibun. Al masdarul muawwalu min anna wasmuha wa khabaruha maf'ulun bihi fi mahalli nasbin. Kita irab satu persatu. Akadat fi'lul madhi mabniyun alal fathah. Kemudian as-suhufu marfu sebagai fa'il dari fi'il akadat. Ingat as-suhuf adalah jamak taksir yang mana mufradnya adalah as-sahifah, maka tatkala dia bentuk jamak taksir menjadi as-suhufu, maka akadat fihi tat-ta'nis, yang di dalamnya ada tat-ta'nisnya. Tanda rafanya dengan dhammah karena isim yang mufrad, karena isim jamak taksir. Annal amna, ingat tatkala kita belajar tentang masalah kapan di kafroh hamzahnya inna dan kapan di fathah hamzahnya inna. Tatkala di fathah hamzahnya inna kita baca anna apabila dia nanti masbuqatan bil kalam, harus didahului dengan al kalam, maka dia nanti namanya anna. Kemudian anna saudaranya inna yang mana fungsinya adalah li ta'kid sebagai penguat, amalannya menasabkan isimnya dan merofakan khobarnya. Sehingga anna huruf mabniyun alal fathah la mahallalaha minal i'rab, dia tidak mempunyai i'rab. Al amna mansub sebagai isimnya anna, tanda nasabnya dengan fathah karena isim yang mufrad mustatibun marfu sebagai khobarnya anna. Kemudian masdar muawwal dari anna isimnya dan khobarnya fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bih dari fi'il akadat. Sehingga artinya surat kabar itu memastikan annal amna mustatibun, bahwasannya keamanan itu stabil. Nah, sehingga di situ sayyidnya annal amna mustatibun fi mahalin nasbin sebagai maf'ulun bi dari fil akadat, yang mana maf'ulun bi dari masdar muawwal anna isimnya dan khobarnya. Kemudian contoh lain dari an dan fi'ilnya, arju minka antadkhula ilal fasli. Syait antadkhula, sehingga kalimat arju minka antadkhula ilal fasli yang dijadikan syahid di sini adalah antadkhula dari an dan fi'il mudhari masdar muawwal fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bih dari fi'il arju. Arju fi'lul mudhari marfu dan fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu ana wujuban. Antadkhula, tadkhula adalah fi'il mudhari yang mansub karena kemasukan an, dan fa'il domirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Dan antadkhula fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bi dari fi'il arju. Sehingga tatkala kita takdirkan kepada masdar sore, arju minka dukhulaka ilal fasli, saya mengharap kepadamu masuknya kamu ke dalam kelas. Tatkala kita mentakdirkan kepada masdar soreh. Begitu juga contoh tentang akadat as-suhufa annal amna mustatibun, syarat bahwasannya masdar muawwal dari anna dan isimnya dan khobarnya dia bisa menduduki sebagai maf'ul bi adalah dengan syarat khobar harus dari isim yang mustaq. Tidak boleh khobar dari isim yang jamid dan juga sib jumlah ataupun sibul jumlah. Kenapa? Harus dari isim yang mustaq karena nanti akan dirubah kepada masdar sorehnya. Sehingga annal amna mustatibun, mustatibun adalah isim yang mustaq dari isim fa'il. Maka isim masdar daripada mustatibun adalah istitabun. Tatkala kita takdirkan ataupun kita kembalikan kepada masdar soreh, maka akadat as-suhufa istitabal amni. Takwilan daripada akadat as-suhufu annal amna mustatibun adalah dikembalikan kepada masdar soreh, maka berbunyi akadat as-suhufu istitabal amni. Istitab mansub sebagai maf'ulun bih dari masdar soreh. Sehingga artinya surat kabar itu menguatkan, memastikan kestabilan keamanan. Itu daripada contoh maf'ul bih dari masdar muawwal anna dan fi'an dan fi'ilnya dan anna isimnya dan khobarnya. Itu daripada macam-macam maf'ul bih yang terakhir. Kemudian kita lanjutkan kaidah yang selanjutnya untuk kaidah maf'ul bih yang keempat. Yajuzu ayyataqaddamal maf'ulu bihi ala fa'ilihi. Boleh maf'ul bih mendahului fa'ilnya. Ingat, yajuz hukumnya boleh-boleh saja. Kapan? Nanti akan kita jelaskan. Sehingga ayyataqaddama fi'il fi'il mudhari' yang mansub karena kemasukan amil yang menasabkan an. Dan ayyataqaddama masdar muawwal karena susunan kalimat yang terdiri dari an dan fiilnya. Fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari fi'il yajuzu. Al-maf'ulu bihi al-maf'ulu marfu sebagai fa'il dari fi'il ayyataqaddama. Ala fa'ilihi fa'ili jar wa majrurun, jar dan majrur. Sehingga boleh maf'ul bih itu mendahului fa'ilnya. Kemudian misal yajni al-kutna al-fallahu, sahibnya al-kutna. Al-kutna maf'ulu bihi muqaddamun mansubun bil fathati. Yajni atau yajnal kutna al-fallah, al-fallah marfu sebagai fa'il dari fi'il yajna. Al-kutna mansub sebagai maf'ulun bi. Saidnya al-kutna mendahului fa'ilnya, yang mana fa'il daripada yajna adalah al-fallah. Ataupun contoh yang lainnya, doroba al-kalba muhammadun, akala ar-ruzza zaidun, dorobat dorobat zaidan fatimatu, wa ila akhirih. Yang jelas boleh-boleh saja fa'il, boleh ataupun fa'il dibelakangkan daripada maf'ul bih, ya juz, boleh. Contoh selanjutnya, fariqon kazzabtum wa fariqon taktulun. Fariqon maf'ulun bihi muqaddamun mansubun bil fathah. Walasal asalnya adalah kazzabtum fariqon wa taktuluna fariqon. Itu asal daripada kalimat tersebut. Sekelompok mereka ada yang mendustakan dan sekelompok mereka ada yang membunuhnya. Taktulun marfu karena dia adalah fi'il mudhari yang tidak kemasukan oleh amil nasab ataupun amil yang menjazmkan. Dan tanda rofanya dengan subutun nun karena dia adalah sebagai af'alul khamsah. Itu kaidah yang keempat. Kemudian kaidah yang kelima ataupun kaidah selanjutnya, wajibu takdimul maf'ulu bihi ala fa'ilihi. Yang tadi boleh, sekarang wajib. Wajib maf'ul bih itu mendahului daripada fa'ilnya. Kapan? Idza kana dhamiran munfasilan, apabila domirnya itu adalah domir yang munfasil seperti saya katakan tadi. Tatkala antum membuat maf'ul bih dari domir munfasil, maka wajib dan harus maf'ul bih mendahului fa'ilnya. Tatkala antum katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian dibalik na'budu iyyaka dan nasta'inu iyyaka, ini adalah salah. Kenapa? Karena di situ adalah menggunakan domir munfasil. Tatkala antum menggunakan contoh isim yang mansub ataupun menggunakan maf'ul bih dari domir yang munfasil, maka wajib maf'ul bih didahulukan daripada fi'ilnya. Berarti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hukumnya wajib. Nah, itu apa namanya, diantara maf'ul bih wajib didahulukan daripada fa'ilnya. Kemudian tambahan, maf'ul bih wajib diakhirkan daripada fa'ilnya. Dalam artian maf'ul bih itu wajib jatuh terakhir daripada fa'ilnya. Berarti tatkala antum membuat susunan kalimat harus fa'il dulu, tidak boleh maf'ulnya dahulu. Kapan? Apabila fa'ilnya itu sama-sama, antara fa'il dan maf'ul bih sama-sama dari isim yang maksur. Seperti contoh doroba Musa Isa. Antara contoh doroba Musa Isa, kalimat ini adalah al-iltibas, mengandung keraguan dan kerancuan. Bolehkah kita mengatakan doroba Musa Isa, Isa sebagai fa'il dan Musa sebagai maf'ul bih, ataukah sebaliknya? Tatkala antum mengucapkan doroba Musa Isa, maka wajib dan harus Musa di situ sebagai fa'il dan Isa harus di situ sebagai maf'ulun bih. Tidak boleh antum dibalik. Itu diantaranya. Kemudian kaidah yang kelima, yajuzu ayyahdaful fi'lu wa yabqa al-maf'ulu bihi idza fuhima minal kalam. Boleh fi'il itu dibuang, boleh membuang fi'il, wa yabqa al-maf'ulu bihi, dan maf'ul bih tetap ada, idza fuhima minal kalam, apabila sudah bisa dapat dipahami dari kalam tersebut. Siyakul kalam, konteks sebuah kalimat. Ka'ayyas al seperti kamu, seperti ada orang yang bertanya man qabalta fatakul aliyan, siapa yang menghadap kamu, fatakul, maka kamu katakan aliyan. Maka ali di situ adalah sebagai maf'ul bi. Kenapa? Karena fuhima minal kaul. Idan kullu syai idza kana fuhima minal kalam yajuzu hadfuha. Segala sesuatu dalam ucapan apabila sudah dapat dipahami, maka boleh dibuang. Tatkala ada orang mengatakan yajni al-fallahu al-kutna, kemudian man yajni fal jawab, ma yajni al-fallahu fal jawab al-kutna, ma yajni al-fallahu wal jawab al-kutna. Sehingga jawaban antum mengatakan al-kutna adalah sebagai maf'ulun bih, yang mana fi'ilnya dibuang, tinggal maf'ul bihnya saja. Boleh hal itu terjadi. Kemudian wa takdir qabaltu aliyan, saya menghadap Ali. Itu diantara maf'ul bih boleh dibuang. Ataupun seperti firman Allah Subhanahu wa taala, contohnya madza anzala rabbukum qalu khairan. Sehingga kalimat khairan itulah yang dijadikan syahid, yang dijadikan sebagai pembahasan. Khairan di situ mansub sebagai maf'ulun bih, yang mana fi'ilnya dibuang karena fuhima minal kaul, ataupun fuhima minal kalam, karena kalam itu sudah bisa dapat dipahami. Sehingga takdirnya dalam firman Allah madza anzala rabbukum qalu anzala rabbuna khairan. Sehingga kalimat khairan itulah mansub sebagai maf'ul bih, yang mana fi'ilnya dibuang. Kemudian kaidah yang keenam, al aslu ayyaku al maf'ulu bihi ba'da fi'lin wa fa'ilin. Itu asalnya. Ingat, antum pahami dulu kaidah asal. Asal daripada maf'ul bih adalah jatuh setelah fi'il dan fa'il. illa kecuali annal masdara bahwasannya masdar au ismal fa'il ataupun isim fa'il qad ya'malani amalal fi'li kadang-kadang keduanya itu beramal seperti amalan fi'ilnya. Dalam artian dia menasabkan fi'il maf'ul, dia merofakan fa'il dan menasabkan maf'ulun bih sama seperti fi'ilnya. Fayansabu kullun minhuma maf'ulan bihi dan masing-masing di antara keduanya yaitu masdar ataupun isim fa'il menasabkan maf'ulun bihnya. Seperti contoh tarkan al-ihmala, sayapnya utruk al-ihmal, sehingga al-ihmal maf'ulun bihi lil masdar mansubun bil fathah. Ataupun contoh yang lain daripada masdar, contohnya laula daf'ullahi an-nasa. Kalimat laula daf'ullahi an-nasa syaitnya adalah an-nas, dia mansub sebagai maf'ulun bih dari masdar yang beramal seperti amalan fi'ilnya yaitu daf'u. Sehingga daf'u masdar ya'malu amala fi'lihi, dia beramal seperti amalan fi'ilnya yaitu menasabkan maf'ul bih dan merupakan fa'il. Allah secara lafaz dia itu adalah majrur mudhafun ilaih, tetapi secara kedudukan dia adalah marfu mahallan. Secara tempat dia adalah marfu karena sebagai fa'il dari fi'il ataupun dari masdar yang beramal seperti amalan fi'ilnya daf'ullah. Itu yang pertama. Kemudian contoh selanjutnya masdar ajibtu min syurbi zaidin al-asla, yang dijadikan sahid al-asla mansub sebagai maf'ulun bih dari masdar yang beramal seperti amalan fi'ilnya syurbi. Ajibtu min syurbi zaidin al-asla, tentunya nanti di sana harus ada beberapa syarat yang harus terpenuhi oleh masdar yang beramal seperti amalan fi'ilnya. Di antaranya harus kita apa namanya yasluhu ayyu awwalu bi an wal fi'lu, boleh masdar itu beramal seperti amalan fi'ilnya apabila boleh kita takwil kepada masdar muawwal an dan fi'ilnya. Kemudian kita buktikan apakah contoh ajibtu min surbi zaidin al asla bisa kita takdirkan kepada an dan fi'ilnya. Kita irob ajibtu tu domirun mutaharrikun fi mahalli rafin fa'il, dan ajib adalah fi'lul madi mabniyun ala sukun litisalihi bidomirin mutaharrikatin karena bersambungnya dia dengan domir yang berharokat. Min surbi, min harfu jar, surbi ingat masdar majrur, zaidin mudafun ilai karena bersambung dengan isim surbi. Al-asla adalah mansub sebagai maf'ulun bih dari masdar yang beramal seperti amalan fi'ilnya syurbi. Zaid majrurun lafdan, secara lafad dia adalah majrur karena mudhafun ilaih, tetapi secara kedudukan dia marfu karena sebagai fa'il dari fi'il syurbi yang mana masdar beramal seperti amalan fi'ilnya. Kalau kita takdirkan berarti ajibtu min ayyasroba zaidun al-asla, itu takdir daripada masdar yang beramal seperti amalan fi'ilnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua au ismal fa'il ataupun isim fa'il juga kadang-kadang beramal seperti amalan fi'ilnya, dia menasabkan maf'ul bih dan juga merofakkan fa'ilnya. Seperti contoh ana as-sakiru fadlaka. Saidnya kalisanya adalah fadlaka. Di situ fadla maf'ulun bihi li ismil fa'il mansubun bil fathah. Dia dinasab dengan fathah. Kemudian contoh selanjutnya, innallaha balighu, innallaha balighu. Yang pertama, innallaha balighu amrihi. Yang kedua, innallaha balighun amrohu. Sehingga dalam firman Allah, innallaha balighu amrihi, mudhafun ilaih. Kemudian yang kedua, qiraatan yang kedua, innallaha balighun amrohu. Tatkala kita baca innallaha balighun amrohu, dia adalah sebagai amroh maf'ulun bih dari isim fa'il yang beramal seperti amalan fi'ilnya. Sehingga di situ amroh mansub sebagai maf'ulun bih. Tentunya di sana harus ada syarat juga, tidak semuanya isim fa'il beramal seperti amalan fi'ilnya, kecuali apabila dia itu adalah terpenuhi syarat, yang mana diantaranya isim fa'il apabila dia beramal seperti amalan fi'ilnya ada dua bentuk. Yang pertama, isim fa'il ada alif lam, itu beramal. Kemudian yang mana al di situ bimana alladzi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua, isim fa'il bisa beramal seperti amalan fi'ilnya tatkala dia itu tidak ada alif lamnya, harus terpenuhi syarat. Yang pertama, ayyatamida alal mubtada. Dia harus bersandarkan kepada mubtada. Itu yang pertama, isim fa'il yang tidak ada alif lamnya beramal seperti amal fi'ilnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia harus ya'tamidu 'alan nafyi, bersandarkan kepada nafi, au istifham ataupun istifham, au mausufun ataupun yang disifati. Kemudian contoh yang ya'tamidu 'alal mubtada, al-fallahu harisun sauruhu al-ardha. Kalimat al-fallahu harisun sauruhu al-ardha, harisun adalah isim fa'il yang tidak ada alif lamnya, tetapi di situ beramal seperti amalan fi'ilnya karena terpenuhi syarat, karena dia adalah bersandarkan kepada mubtada. Kita i'rab al-fallah marfu sebagai mubtada, harisun marfu sebagai khobar, sauruhu marfu sebagai fa'il dari isim fa'il harisun, hu fi mahalli jarrin mudhafun ilaih, al-ardha mansub sebagai maf'ulun bihi dari isim fa'il yang beramal seperti amalan fi'ilnya yaitu harisun karena terpenuhi syarat ya'tamidu 'alal mubtada. Sehingga mu'alif menyatakan wa sata'ti dirasatu dzalika, akan datang pelajaran yang demikian itu, dalam artian masdar yang beramal seperti amalan fi'ilnya menasabkan maf'ul bih dan merofakkan fa'ilnya, demikian juga isim fa'il yang bisa beramal seperti amalan fi'ilnya, inda sahil masadir, tatkala menjelaskan tentang masdar-masdar, wal mustaqat dan isim-isim yang mustaq, fil juz istani minal kitab, dari juz yang kedua dari kitab ini. Itu kita akan sampai insyaallah dalam pembahasan yang akan datang. Yang jelas dari sini kita ambil kesimpulan asal, kaidah asal adalah maf'ul bih adalah isim yang jatuh setelah fi'il dan fa'il. Itu harus, baik itu nanti apakah fa'ilnya mendahului maf'ul bihnya, ataukah maf'ul bihnya itu wajib di depan ataukah yang lainnya. Yang jelas di mana saja ada maf'ul bih, maka harus di situ jatuh, biasanya jatuh setelah fi'il dan fa'ilnya. Nanti dilihat fi'ilnya, kalau fi'ilnya di situ muta'addi, maka wajib dan harus di situ ada maf'ul bih. Tatkala di situ fi'il yang lazim, maka di situ tidak ada yang namanya maf'ul bihnya. Kemudian di sana juga ada masdar dan isim fa'il yang sama amalannya seperti fi'ilnya. Itu terakhir tentang pembahasan masalah maf'ulun bihi, isim yang dinasab. Kemudian kita lanjutkan untuk judul selanjutnya, al-maf'ulul mutlak. Isim yang dinasab selanjutnya adalah maf'ul mutlak. Perhatikan maf'ul mutlak di sini. Al-maf'ulul mutlaku ismun mansubun min lafdil fi'li masdarun yudkaru ma'ahu litaukidihi au libayani nau'ihi au adadihi. Itu diantara fungsi maf'ulul mutlak. Maf'ul mutlak adalah isim yang nasab, isim yang dinasab min lafdil fi'li, dari lafad fi'ilnya, biasanya kebanyakan dalam bentuk isim yang masdar, sehingga mualif menyatakan dalam kurung di situ masdarun yudkaru ma'ahu, disebutkan bersama fi'il tadi litaukidihi sebagai penguat, itu yang pertama. Au libayani nau'ihi, atau untuk menjelaskan jenis daripada perbuatan, itu yang kedua. Au adadihi, atau sebagai penjelas daripada bilangan, itu yang ketiga. Berarti dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya fungsi daripada maf'ulul mutlak adalah yang pertama sebagai penguat, yang kedua libayani nau, untuk menjelaskan jenis sebuah perbuatan, yang ketiga al-adad, bilangan daripada sebuah perbuatan itu sendiri. Tatkala kita katakan hafidtu darsa hifdon, maka di situ bukan libayani nau dan juga bukan libayanil adad, tetapi litaukid, sebagai penguat daripada fi'il tersebut. Misal hafidtu darsa hifdon. Hifdon maf'ulun mutlakun, maf'ul mutlak, litaukidil fi'li, untuk penguat fi'il, mansubun bil fathah, yang dinasab dengan fathah karena isim yang mufrad. Ataupun contoh yang lainnya sebagai taukid penguat, warattilil qur'ana tartila. Sehingga tartila adalah masdar daripada fi'il rattala. Warattilil qur'ana tartila. Rattala yurattilu tartilan. Maka dalam contoh warattilil qur'ana tartila, tartila adalah mansub sebagai maf'ulun mutlak, yang mana fungsinya adalah litaukid, dari penguat daripada rattala itu sendiri. Bacalah Quran dengan tartil. Kemudian contoh selanjutnya, wa kallamallahu Musa taklima. Taklima adalah masdar dari fi'il kallama yukallimu takliman. Sehingga tatkala ingin membikin maf'ulul mutlak, maka dengan cara menjadikan fi'il tadi diubah kepada masdar. Tatkala antum katakan sungguh Muhammad telah memukul Zaid, maka doroba Muhammadun Zaidan dorban. Tatkala kalimat dorban dia sebagai maf'ulul mutlak, penguat daripada perbuatan tadi. Begitu juga wa kallamallahu Musa taklima. Kalimat taklima adalah sebagai penguat daripada fi'il kallama, tatkala muncul sebuah perbuatan. Kemudian contoh selanjutnya, yajma'ul fallahu al-kutna jam'an. Al-fallahu marfu sebagai fa'il, al-kutna mansub sebagai maf'ulun bihi. Karena dia al-kutna mansub karena muncul bersamanya ada fi'il dan fa'il. Sehingga yajma'u adalah fi'il yang butuh kepada maf'ulun bihi muta'addi. Jam'an maf'ulun mutlakun, dia sebagai maf'ul mutlak, litaukidil fi'li, untuk menguatkan sebuah perbuatan. Mansubun bil fathah, yang dinasab dengan fathah. Kemudian selanjutnya, itu daripada fungsi maf'ulul mutlak. Yang pertama adalah litaukidil amil, untuk penguat amilnya. Kemudian selanjutnya, sirtu sayron hasanan. Kalimat sayron adalah maf'ulul mutlak, tapi ingat, bukan litakid di situ, mubayyinun linnau, mubayyanun linnau, sebagai penjelas daripada jenis min mansubun bil fathah. Dia adalah sebagai penjelas daripada jenis perbuatan, sehingga dia dinasab dengan fathah sebagai maf'ulul mutlak. Sehingga untuk mengatakan sirtu sayron hasanan, kalimat sayron, dia sebagai maf'ul mutlak tapi bukan litakid, bukan sebagai penguat. Dia adalah sebagai mubayyinun linnau, menjelaskan daripada jenis perbuatan. Sehingga sirtu sayron hasanan, saya berjalan dengan baik. Sehingga tatkala antum katakan sirtu sayron hasanan, hasanan adalah mansub sebagai naat, yang mana manutnya adalah sayron. Tatkala antum katakan hafidtu darsa hifdon hasanan, maka dalam contoh hafidtu darsa hifdon hasanan, maka kalimat hifdon adalah dia sebagai maf'ulul mutlak, bukan sebagai taukid, bukan sebagai penguat. Dia adalah sebagai mubayyinun linnau, dia sebagai penjelas daripada jenis pekerjaan tersebut. Bagaimana biar sirtu sayron hasanan, sayron di situ maf'ul mutlak tufiduli takid, jangan dikasih hasanan. Berarti sirtu sayron, tatkala untuk mengatakan sirtu sayron, maka dia adalah semaf'ulul mutlak sebagai litaukid ataupun penguat. Tetapi tatkala untuk mengatakan sirtu sayron hasanan, sayron maf'ul mutlak bukan tufidul litakid, tapi dia sebagai mubayyinun linnau, sebagai penjelas daripada perbuatan tadi. Nah, seperti dalam contoh jalastu julusan hasanan, kalimat jalastu julusan hasanan, julusan mansub sebagai maf'ul mutlak, mubayyinun linnau, penjelas daripada jenis tersebut. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa akhadnahum akhda azizin muqtadirin. Kalimat akhda adalah mansub sebagai maf'ulul mutlak, tapi bukan tufidu litakid, tapi mubayyinun linnau, sebagai penjelas daripada jenis perbuatan tersebut. Itu contoh selanjutnya, yaitu linnau. Kemudian yudafiu sya'bu an hurriyatihi difa'al abtal. Ingat, dari dafa yudafiu mudafa'atan difa'an, itu masdar daripada dafa'a yudafiu difa'an. Yudafiu sya'bu an hurriyatihi difa'al abtal. Difa'a maf'ulun mutlakun mubayyinun linnaw'i mansubun bil fathah. Difa'a maf'ul mutlak menjelaskan linnaw jenis mansubun bil fathah, dia dinasab dengan fathah. Sehingga artinya rakyat itu mempertahankan kemerdekaannya difa al abtal seperti mempertahankan seorang pahlawan. Sehingga kalimat difa adalah bukan dia sebagai litakit tapi linnau. Seperti contoh lagi, jalastu julusal qadi. Tatkala anda katakan jalastu julusal qadi, julusa mansub sebagai maf'ul mutlak tapi dia adalah linnau, mubayyinun linnau bukan litakiril amil. Saya duduk seperti duduknya seorang hakim. Itu yang kedua. Yang ketiga, darabtuhu salasa darabatin. Salasa maf'ulul mutlak libayanil adad mansubun bil fathah. Itu apa yang dikatakan oleh mu'alif. Ahsan, kita katakan salasa walaisa maf'ulul mutlak. Kenapa? Karena salasan dia adalah bukan masdar daripada dorobat, bukan daripada masdar dorobat. Salasan akar dorobat lain. Maka salasa bukan sebagai maf'ul mutlak, tapi ahsan kita katakan naibatan anil maf'ulil mutlak, sebagai ganti daripada maf'ulul mutlak. Kenapa? Karena salas adalah bukan masdar daripada apa namanya daraba. Contoh yang lain, libayanin na'alibayanil adat faduk kata dakatan wahidatan. Baru di situ libayanil adat. Dukatan mansub sebagai maf'ul mutlak karena libayanil adat. Untuk libayil adat jangan menggunakan contoh dorob tuhu salasa dorobat, itu naibatan anil maful mutlak. Ganti contohnya dengan libayil adat faduk kata dakatan wahidatan. Dakatan itulah